Al-kafalatu wad-dhaman, al-kafalah dan dhaman ini hampir sama namun berbeda pada praktek di lapangan. Sama-sama memberikan jaminan. Al-kafalah itu artinya memberikan jaminan. Al-dhaman pun demikian, memberikan jaminan. Namun kalau al-kafalah, kafil, kita sering mendengar bahasa tentang kafil. Siapa kafilnya? Siapa yang memberikan jaminan dia? Siapa yang bertanggung jawab atasnya? Demikian pula al-dhamin. Kalau al-kafalah ini jaminan untuk menghadirkan orang yang berhutang ketika terjadi proses persidangan, atau jaminan untuk menghadirkan orang yang melakukan tindak kejahatan ketika terjadi proses persidangan. Ini kafil. Sehingga tugas dia hanya menyanggupi untuk menghadirkan orangnya, tidak menjamin untuk membayar apa yang menjadi kerusakan. Sedangkan ad-dhaman adalah jaminan berupa harta dan benda. Orang yang memberikan jaminan bila terjadi kerusakan, terjadi sesuatu, maka yang menuntut itu minta ganti ruginya kepada yang memberikan ad-dhaman. Dengan contoh akan kita ketahui perbedaan dari keduanya. Misal contoh untuk kafalah ini, untuk kafil ataupun al-kafalah. Misal ada seseorang melakukan memiliki hutang. Si fulan A berhutang kepada si B. Si C sebagai kafil. Si B menagih hutangnya kepada si A. Si A tidak memiliki kemampuan atau belum memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya. Kemudian si B membawa ke persidangan. Si A begitu hadir dalam persidangan, si A menyatakan, amhiluni, beri aku tempo waktu setahun atau dua tahun sesuai dengan kesepakatan. Kemudian dari persidangan menyatakan, siapa yang memberikan jaminan kepadamu untuk tahun depan nanti ketika tiba waktu persidangan lagi engkau akan hadir. Si C memberikan jaminan, saya menjamin bahwa si fulan dalam persidangan tahun depan akan hadir. Nah, ketika tiba waktunya, si B datang kepada si C. Si B tadi yang memberikan hutang datang kepada si C. Wahai C, mana hak saya yang dihutang sama si fulan? Yang seperti ini tidak bisa. Si B menuntut kepada si C untuk membayarkan hutang si A. Tetapi tugas yang harus dilakukan oleh si C adalah, ini orang yang berhutang, saya siap untuk membawanya hadir ke persidangan. Apakah itu masalah hutang piutang ataukah masalah al-qisas? Ketika seorang membunuh orang lain, diadili dalam persidangan. Kemudian karena harus ditegakkan qisas padanya, harus dibunuh pula, dia berkata dalam persidangan tersebut, beri aku tempo, aku ingin menulis surat wasiat, aku ingin bertemu dengan keluargaku, aku ingin menyampaikan sesuatu kepada mereka. Persidangan khawatir, kalau seandainya dia ini kabur, bagaimana kalau kamu kabur? Siapa yang akan memberikan jaminan? Datang si C, saya memberikan jaminan. Maka persidangan ditunda 3 bulan, 6 bulan berikutnya. Sudah, persidangan ditunda dengan adanya si C sebagai kafil. yang memberikan jaminan. Maka ketika terjadi persidangan sesuai waktu yang ditentukan, 3 bulan mendatang atau 6 bulan mendatang, pihak persidangan menuntut si C, mana orang yang engkau jamin dulu, engkau harus menghadirkannya. Iya, dia siap menghadirkan, ini orangnya. Ini namanya kafalah, memberikan jaminan untuk menghadirkan seseorang yang melakukan tindak kejahatan atau melakukan hutang dan terjadi proses persidangan. Adapun ad-dhaman, jaminan yang diberikan oleh seseorang untuk melunasi, membayar hutang orang lain. Contohnya hampir sama dengan yang tadi, sama persis contohnya, hanya ad-dhamin, dia yang langsung menyerahkan. Ini hutang si fulan. Entah saudaranya, entah keluarganya, entah teman dekatnya, tidak dipersyaratkan itu. Ad-dhamin ketika dia sudah memberikan jaminan, iya saya yang menjamin. Si B menuntut kepada si A untuk melunasi hutangnya. Si A belum memiliki kemampuan. Si C yang memberikan jaminan. Iya, 3 bulan lagi akan dia lunasi hutangnya. Ketika 3 bulan ke depan, si B datang kepada si C, mana jaminan yang engkau berikan dulu? Maka si C langsung memberikan ini. Bukan orangnya yang dihadirkan, tidak. Tetapi berapa nominalnya, itu yang langsung diserahkan. Si C langsung menyerahkan ini, aku melunasi hutang si fulan, karena saat itu aku yang memberikan jaminannya. Ini perbedaan antara al-kafalah dan ad-dhaman. Kalau al-kafalah itu, dia menghadirkan orang yang memiliki memiliki kewajiban untuk menunaikan kewajibannya. Sedangkan ad-dhaman, dia langsung membayar, melunasi, memberikan hak kepada orang yang berhak. Bisa dipahami ini penjelasannya? Atau perbedaan antara al-kafalah dan ad-dhaman? Qala al-mas'alatul ula fi ta'rifil kafalati wa adillati masyru'iyyatiha. Permasalahan yang pertama yang menyebutkan tentang makna, definisi, pengertian dari al-kafalah dan dalil disyariatkannya. Awalan ta'rifuha, yang pertama definisi dari al-kafalah, pengertian, makna, apa itu al-kafalah? Al-kafalatu hiya iltizamu ihdari man 'alaihi haqqun mali li rabbihi ila majlisil hukum. Definisi dari al-kafalah adalah hiya, al-kafalah itu adalah iltizamu, keharusan, suatu kewajiban, keharusan, ihdari, untuk menghadirkan, man alaihi haqqun, orang yang punya tanggungan. Man, orang, alaihi, atasnya, atau yang memiliki tanggungan, haqqun mali, harta. Orang yang berhutang, dia punya tanggungan untuk membayar hutangnya. Orang yang melakukan sesuatu yang harus dikisos, dia punya tanggungan untuk menerima kisos tersebut. Li rabbihi, yang harus diserahkan kepada tuannya. Ila majlisil hukum, ke majlis pengadilan. Ini al-kafalah. Kalau al-kafil, berarti yang memberikan jaminan untuk menghadirkan orang yang berhutang atau yang melakukan tindak kejahatan ke majelis persidangan. Adillatu masyru'iyyatiha, dalil disyariatkannya adanya al-kafalah ini. Wa hiya masyru'atun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Kafalah ini masyru'ah, disyariatkan dalam Islam, diperbolehkan, dianjurkan. Bil kitabi, dalilnya ada dari Al-Quran, Al-Kitab, was-sunnah, demikian pula dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal-ijma', demikian pula ijma', kesepakatan kaum muslimin, para ulama Islam. Faminal kitabi qauluhu ta'ala, adapun dalil dari Al-Quran, tentang adanya bolehnya al-kafalah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qalu nafqidu suwa'al malik wa liman jaa bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Ai kafilun dhaminun. Za'im maknanya kafil dhamin. Wa qawluhu ta'ala saluhum ayyuhum bidzalika za'im ay kafil. Dari Al-Qur'an dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 72. Allah tabaraka wa taala berfirman, qalu nafqidu suwa'al malik. Mereka berkata, kami kehilangan piala raja, sesuatu yang sangat berharga sebagai tempat minuman yang dimiliki oleh sang raja. Waliman ja'a bihi, dan bagi orang yang bisa menemukannya, mendapatkannya, mengembalikannya, himlu ba'ir, dia akan mendapatkan makanan seberat yang mampu dibawa oleh onta. Wa ana bihi za'im, dan aku memberikan jaminan bahwa hal itu pasti bisa didapatkan. Ai kafilun dhamin, ana bihi za'im, ai kafil dhamin, memberikan jaminan bahwa hadiah tersebut benar-benar akan diterima oleh yang menemukan milik raja yang hilang tadi. Ini kisah tentang Nabi Yusuf alaihi salam beserta dengan saudara-saudaranya. Wa qawluhu ta'ala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanyalah mereka, tanyakan kepada mereka, siapa di antara mereka yang siap bisa memberikan jaminan. Za'im kafil, yang memberikan jaminan. Ini dalil dari Alkitab, dari Al-Quran. Boleh kan adanya kafil, orang yang memberikan jaminan. Wa minas sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil dari sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, al-ariyatu mu'adah, wal-za'imu gharim, wad-dainu muqda. Al-ariyah mu'adah, pinjaman itu harus dikembalikan. Al-ariyah, pinjaman barang itu harus dikembalikan dalam bentuk barang. Pinjam motor ya kembalikan motor. Pinjam motor kembalikan duit bagaimana? Ini bukan al-ariyah, babnya lain. Pinjam sepeda kembalikan sepeda, pinjam angkong kembalikan angkong. Barang itu yang dipinjam, barang itu pula yang dikembalikan. Ini al-ariyah. Waz-za'imu gharim, ini syahidnya dalam pembahasan kita. Az-za'im ay adh-dhamin al-kafil gharim. Orang yang memberikan jaminan, dia harus melaksanakan tugasnya, melaksanakan apa yang sudah dia sanggupi. Wad-dainu muqdha, dan hutang itu harus dibayarkan. Faz-za'imu huwal kafilu, maka az-za'im dalam hadis ini, az-za'imu gharim, az-za'im adalah al-kafil, orang yang memberikan jaminan. Waz-za'amah, adapun az-za'amah itu maknanya adalah al-kafalah. Al-kafalah ad-dhamanah, jaminan yang diberikan. Sehingga di sana nanti akan kita lewati pembahasannya berupa rukun-rukun al-kafalah. Demikian pula ad-dhamanah, ada rukun-rukunnya, ada hal-hal yang harus terpenuhi. Adanya al-kafil, orang yang memberikan jaminan. Kemudian adanya sighah, ungkapan atau kalimat yang diberikan, yang diucapkan oleh orang yang memberikan jaminan. Iya, saya yang memberikan jaminan. Sighah. Atau yang ma'ruf di tengah masyarakat tersebut. Bagaimana sighahnya, ucapan dia. Ada ijab dan qabul kalau istilah kita. Ada yang menyerahkan dan ada yang menerima. Ini az-za'im atau al-kafil, dia yang memberikan kalimat. Iya, saya yang menjamin. Jaminan itu saya yang memberikan, dan yang semisalnya. Ada al-makfulu bihi, barang jaminan. Ada barang yang akan diserahkan. Apakah itu hutang piutang ataukah barang yang lainnya. Ada al-makful, al-makfulu anhu. Ada pula al-makfulu bihi, al-makfulu lahu. Nanti akan kita lewati pembahasan ini sesuai dengan istilahnya dan pengertiannya masing-masing. Qala wa qad ajma'a al-ulama'u 'ala jawazil kafalati li hajati an-nasi ilaiha wad-dari 'anil madin. Ajma'a al-ulama, para ulama, ulama'ul Islam dari kalangan para sahabat, demikian pula setelahnya, telah sepakat 'ala jawazil kafalah, tentang bolehnya al-kafalah. Bolehnya seseorang menanggung beban orang lain. Bolehnya seseorang memberikan jaminan untuk terlaksananya tanggung jawab orang lain. Li hajatin nasi ilaiha, karena ini merupakan kebutuhan dan menjadi kebutuhan bagi manusia. Ketika seseorang dalam perjalanan safarnya, di tempat safarnya, dia ada sebuah masalah, bingung dia di sana. Di tempat safarnya, di tempat yang asing. Kenalan dia gak punya, harta gak punya. Sehingga serba sulit. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, al-kafil sangat dibutuhkan. Ada orang yang yatabarra', mau memberikan bantuan dengan sukarela. Saya yang memberikan jaminan untuk dia ini. Sehingga orang yang di tempat terasing tersebut merasa aman. Merasa ada yang memberikan jaminan untuknya. Ini hajah, kebutuhan bagi manusia. Wadafi'ud darar 'anil madin, demikian pula akan menghilangkan ad-darar, bahaya yang mungkin muncul, yang mungkin terjadi pada mereka-mereka yang memberikan hutang. Karena kalau seandainya ada yang menjamin, dia akan merasa aman, ya sudah, orang ini enggak mungkin kabur. Kalaupun seandainya kabur dia, ada yang menjamin untuk menghadirkannya atau untuk melunasi hutangnya. Kalau seandainya dikhawatirkan hal itu terjadi. Kalau seandainya orang tadi kabur pergi sudah hilang rimbanya. Membawa uang dia. Gak tahu lagi. Gak tahu wujudnya. Gak tahu keberadaannya. Gak tahu beritanya. Maka yang seperti ini akan menjadi dharar. Tetapi ketika ada yang memberikan jaminan, maka hal yang seperti ini akan memberikan ketenangan dan menghindarkan mara bahaya yang mungkin terjadi bagi harta orang yang telah meminjamkan harta tersebut. Allahu a'lam bissawab. Adapun permasalahan yang kedua yang menyebutkan tentang rukun-rukun kafalah, demikian pula syarat-syaratnya, insyaallah akan kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Allahu a'lam.